Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an walhamdulillah. Wa bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi Allah ta'ala kesempatan waktu luang dan kesehatan sehingga kita dapat kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita terkait dengan al-ihtimam bil aqidati wal tauhid, yaitu perhatian dan lebih mementingkan kepada perkara akidah dan tauhid. Ikhwani fi din azzakumullah, kita sampai kepada poin yang ke-12 terkait dengan pembahasan mengapa limadha nahtammu bitauhidi akthar min ghairihi, kita lebih mementingkan perkara tauhid lebih utama dari yang lainnya dan lebih banyak membahasnya dari yang lainnya. Maka penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala telah menyebutkan kepada kita ada 13 poin sebab. Kita sudah sampai kepada poin yang ke-12. Saya melanjutkan keterangan beliau pada poin yang ke-12 atau sebab yang ke-12. Qala rahimahullahu ta'ala, at-tauhidu huwa alladhi yuqarriru masiral mujahidi, fa in kana minal muwahhidina falahul jannah, wa in kana minal musyrikin fayakunu min ahli nar. Maka dengan tauhid, huwa alladhi yuqarriru masiral mujahid, dengan tauhid itulah yang menetapkan tempat kembalinya para mujahid. Jika mujahid tersebut adalah ahlu tauhid minal muwahhidin, tergolong dari golongan tauhid, ahlu tauhid, falahul jannah, maka baginya syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun jika dia mujahid tersebut adalah minal musyrikin, dari golongan musyrikin, fayakunu min ahli nar, maka dia akan menjadi penduduk neraka. Barakallahu fikum. Dalam hal ini Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 3 golongan yang masuk ke dalam neraka, bahkan awwalu man tusa'aru bihimun nar, mereka itu adalah yang pertama kali dicemplungkan ke dalam neraka. Salah satu dari 3 golongan itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, namun jihadnya itu mengandung kesyirikan. Maka dengan sebab itu dia dicemplungkan ke dalam api neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ditanya, alama qatalta, ya fulan, atas dasar apa engkau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia menjawab, qataltu fika ya Allah, aku berjihad karena engkau ya Allah. Maka Allah ta'ala mendustakannya, kadzabta walakinnaka qatalta li'an yuqala bika jari'un syuja'un, faqad qil fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Sungguh engkau berdusta bahwa ternyata jihadmu itu adalah agar engkau dikatakan sebagai orang yang pemberani, yakni jihadnya riya. Riya adalah merupakan syirkum billah, merupakan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berjihad karena memiliki mengandung kesyirikan di dalam niatnya, maka menjadi sebab dia masiruhu ilan nar, tempat kembalinya adalah ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Bahkan mereka adalah golongan yang awwalu man tusa'aru bihimun nar, di antara golongan yang pertama dan utama dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Naam, di sini menunjukkan barakallahu fikum, perkara asyirk ini tidak bisa dipandang enteng, tidak bisa dianggap remeh. Siapa saja bisa menimpa dirinya kesyirikan, tidak terkecuali. Naam, oleh karena itu kita butuh dan wajib untuk banyak mempelajari, banyak membahas perkara at-tauhid ini. Naam, tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, bahkan keluar masuknya nafas kita, kita butuh terhadap at-tauhid, kepada aqidatut tauhid barakallahu fikum. Maka demikian kata beliau rahimahullah, dengan sebab tauhid seorang mujahid akan masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka, yaitu ketika mujahidnya tadi berjihad dengan di atas asas tauhid, benar-benar dia ikhlas karena Allah, benar-benar jihad ibadahnya itu murni untuk Allah semata, tidak mengandung kesyirikan sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali terkait dengan al-mujahidun yang dijanji oleh Allah taala dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang jujur di dalam ibadahnya, jujur di dalam jihadnya, dan di dalam berbagai amalan-amalannya. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ke-13 kata beliau, at-tauhidu huwa alladhi qamatil ma'ariku min ajlihi wastushhida al-muslimun fi sabilihi thumma intasaru bisababihi wala yazalu al-muslimuna yuharibuna min ajlihi wala izza lahum wala nasra illa bitahqiqihi kama annahu istata'a fil madi an yuwahhidahum wa yuqimu lahum dawlatan kabira fahuwa al-an qadirun bi'idhnillah an yu'ida lahum majdahum wa izzahum wa dawlatahum idha 'adu ilayhi qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-7 kata Syekh rahimahullah bahwa tauhid huwa alladhi qamatil ma'ariku min ajlihi, dengannya lah peperangan tegak karena sebab tauhid. Wastushhida lil muslimuna fi sabilihi, dan kaum muslimun menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala karena sebab tauhid. Thumma intasaru bisababihi, kemudian mereka tertolong, dimenangkan oleh Allah taala karena sebab tauhid. Wala yazalul muslimuna yuharibuna min ajlihi, dan senantiasa kaum muslimun berperang di jalan Allah karena sebab tauhid. Wala izzalahum wala nasra illa bitahqiqihi, tidak ada kemuliaan, tidak akan ada pertolongan melainkan dengan mewujudkan, mentahqiq, mewujudkan tauhid tersebut. Fakama annahu istata'a fil madhi, sebagaimana tauhid itu mampu di masa terdahulu, an yuwahidahum, mampu menyatukan seluruh kaum muslimin, wa yuqimu lahum daulatan kabira, dan mampu menegakkan untuk kaum muslimun negara yang besar atau daulah yang kabira, fahuwa al'an qadirun bi'idnillah, maka di masa sekarang pula tauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan kaum muslimun dalam pada kejayaan dan kemuliaan mereka, mengembalikan daulah Islamiyah bagi mereka dengan syarat idza adu ilaihi, apabila mereka mau kembali kepada tauhid, mau menegakkan dalam jiwa-jiwa mereka yang pertama, kemudian dalam keluarganya, kerabatnya, dan pada seluruh manusia dengan mendakwakan tauhid tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengembalikan kejayaan, kemuliaan, dan khilafah Islamiyah kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad pada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau menolong Allah, maka Allah pasti menolong kalian, dan Allah akan kokohkan telapak-telapak kaki kalian. Maksudnya dalam kehidupan dunia kalian dikuatkan dan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kalian mau menolong Allah. Dan para mufassirun menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya menolong Allah taala yang paling pertama dan utama adalah dengan mentauhidkan Allah, dengan memurnikan segala bentuk ibadah dan amalan-amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan perjumpaan terhadap Allah Jalla wa Ala, tidak selainnya. Maka itu yang paling pertama, orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menolong kalian. Naam. Oleh karena itu dalam ayat yang berulang-ulang kita bacakan kepada antum sekalian dari surah An-Nur, di akhir-akhir dari surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjanjikan kemenangan, keamanan, kedamaian bagi orang-orang yang beramal saleh dan beriman di antara kalian, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beramal soleh dengan mengikuti petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Dan itulah yang merupakan kandungan dari syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allah taala berfirman, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beramal saleh di antara kalian, la yastakhlifannahum fil ard, benar-benar Allah akan membangunkan pada kalian khilafah di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana Allah telah membangunkan khilafah, menegakkan khilafah daulah Islamiyah kepada orang-orang sebelum mereka. Naam, yakni kepada orang-orang sebelum kalian. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum, dan Allah akan mengokohkan agama kalian yang Allah ridhoi, yakni agama Islam, agama tauhid. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan benar-benar Allah mengganti rasa takut pada kalian dengan keamanan, menjadi aman, barakallahu fikum, dibangunkan khilafah Islamiyah, dikokohkan agama kalian, lalu kalian dalam keamanan, kedamaian. Apa sebabnya? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Karena mereka itu selalu memurnikan ibadah hanya kepada-Ku, kata Allah, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu sebabnya. Barakallahu fikum. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari lelaki atau perempuan dilandasi dengan iman, dengan tauhid, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar kami akan beri kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, yang tentram. Hayatan thayyibah, yakni di dunia. Barakallahu fikum. Yang dimaksud hayatan thayyibah adalah kehidupan di dunia, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala setelahnya mengatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasan kepada mereka, balasan yang sebaik-baiknya, yakni di yaumul akhirah. Di dunia kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kokoh, di yaumul akhirah akan dibalas dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka dapatkan di dunia, bahkan balasan yang tidak terhingga. Barakallahu fikum. Kebahagiaan di yaumul akhirah, pahala dari Allah Ta'ala, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, maka itu jaminan bagi orang-orang yang beramal saleh di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa mentauhidkan Allah dengan memurnikan ibadahnya, dengan mengikhlaskan niat dan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah semata. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah, sehingga menjadi syarat mutlak suatu amalan ibadah diterima oleh Allah Ta'ala dengan dua syarat. Yang pertama, syarat ikhlas yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah, dan yang kedua syarat mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa yang menghilangkan salah satunya, maka pasti amalan itu tertolak, pasti amalan itu tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah, bahkan kesia-siaan, bahkan menjadi debu yang berterbangan. Yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datang menghadapi amalan hamba-hamba di yaumul akhirah, lalu kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Karena tidak ada keikhlasan, tidak dilandasi dengan tauhid, atau tidak dilandasi dengan mutaba'ah sunnati nabiyihi alaihi salatu wassalam. Naam, karena tidak dilandasi dengan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan ini sudah berulang-ulang kita terangkan, bahwa syarat mutlak diterimanya sebuah amalan adalah dua syarat tersebut. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menafsirkan firman Allah Ta'ala di dalam surah Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah Ta'ala yang kerajaan itu seluruhnya di tangan Allah Ta'ala, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, tujuannya untuk Allah menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang paling baik amalannya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, adalah orang-orang yang ikhlas amalannya dan mencocoki sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah orang yang paling baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, amalannya yang diterima oleh Allah. Naam, dan itu dengan dua itulah kita diuji oleh Allah dalam kehidupan ini. Naam. Oleh karena itu, bukan hal yang sia-sia dua hal tersebut diletakkan pada rukun yang pertama dari lima rukun Islam. Syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yang dipermisalkan oleh Rasulullah seperti sebuah bangunan. Maka asas yang paling pertamanya, yang paling prinsipnya adalah dua hal tersebut. Syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Demikian barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi musyrikin dalam jihad. Dengan itu Allah syariatkan jihad. Kemudian memerangi musyrikin kafirin karena sebab tauhid. Mereka tidak mau mewujudkan tauhid. Dalam hal ini tauhidul ibadah, tauhidul ubudiyah, tauhidul uluhiyah. Mereka enggan, sehingga mereka mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki. Namun mereka tidak mau meninggalkan peribadatan-peribadatan syirkiyah yang menjadi keyakinan mereka. Beribadah melalui Lata, Uzza, Manat, melalui para wali-wali yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya, melalui pohon, melalui tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya, mereka tidak mau meninggalkannya. Naam, melalui beribadah, melalui orang-orang yang dikultuskan dari nenek-nenek moyang mereka, semua itu mereka tidak bisa meninggalkannya. Oleh karena itu mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad itu mau menetapkan satu sesembahan saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh, yang mengherankan, kata mereka. Naam. Jadi ini keanehan musyrikin. Mereka mengakui rububiyah Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak mau memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Demikian barakallahu fikum. Maka kaum muslimun di zaman kita masih banyak yang menyerupai amalan atau perbuatan keyakinan musyrikin. Naam. Kalau dulu musyrikin disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Ya, mereka enggan untuk mengucapkannya karena mereka faham kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan semua cara-cara peribadatan yang batil tersebut, walaupun mereka beralasan bahwa itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka memberi syafaat di sisi Allah. Naam, dalam rangka walaupun berbagai macam alasannya. Ya, maka itu tertolak dan tidak mengeluarkan dari kesyirikan. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, adapun kaum muslimun, awamul muslimin, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah. Mereka senang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi barakallahu fikum, mereka menodai, bahkan menggugurkan kalimat la ilaha illallah itu dengan perbuatan-perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dengan keyakinan, dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya, kalau keyakinan ini jelas, masih banyak yang meyakini berbagai khurafat-khurafat, meyakini benda-benda tertentu bisa memberi maslahat, menolak mafsadat melalui cincin, keris, gelang, ya, melalui macam-macam kulau dan lain sebagainya. Demikian pula mengkultuskan individu bahwa mereka itu mengetahui perkara yang gaib, mereka orang yang dekat dengan Allah, mereka wali-wali Allah, sehingga sepantasnya mereka dimintai, karena merekalah perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah inti daripada kesyirikan, barakallahu fikum. Walaupun orang itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan bermakna, tidak akan berarti, akan tetapi menjadi debu yang berterbangan di hadapan Allah taala kelak di yaumul qiyamah. Maka ikhwani fiddin azzakumullah, hendaklah kita memahami dengan benar tauhid. Apalagi di zaman kita sekarang, banyaknya para da'i-da'i yang mereka berdakwah di jalan Allah dengan nama Islam, dengan nama sunnah, akan tetapi bersamaan dengan itu mereka memberi fatwa boleh bertawassul di kuburan, na'udzubillah, boleh bertawassul dengan wali-wali Allah dan seterusnya. Maka mereka tidak mengajak kepada tauhid, tetapi sebaliknya mereka mengajak kepada asyirku billah. Nah, bertawassul barakallahu fikum adalah sebagaimana yang diterangkan oleh ulama, bertawassul ada dua, ada tawassul yang syar'iyah, ada tawassul yang syirkiyah. Yang disyariatkan ada yang syirik. Yang disyariatkan seperti tawassul yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap paman Rasulullah Ja'far. Naam, Ibn Abi Talib. Mereka meminta kepada Ja'far untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, istisqa, meminta hujan, dan mereka mengaminkannya dalam salat istisqa. Ya, maka ini tawassul yang boleh, datang kepada orang yang soleh meminta berdoa kepada Allah taala, ya, untuk bersama-sama semuanya berdoa kepada Allah agar permohonannya dikabulkan oleh Allah taala. Dalam hal ini adalah meminta turunnya hujan, atau beristighafah, mengadukan nasibnya kepada Allah taala di masa-masa musibah yang turun, seperti masa paceklik atau musibah-musibah yang lain, ya, yang mengakibatkan korban yang besar bagi umat manusia. Maka itu boleh beristighatsah atau istisqa dan lain sebagainya, bertawassul dengan orang soleh, tetapi dengan syarat dia masih hidup dan orang itu ada di tengah-tengah kita. Itu syaratnya barakallahu fikum. Yang pertama, dia orang soleh yang diketahui benar-benar dia oleh banyak manusia bahwa dia orang yang soleh. Yang kedua, dia hidup, ya, belum meninggal dunia. Yang ketiga, dia ada di tengah-tengah orang-orang yang memintanya. Nah, dia hadir, bukan di seberang lautan sana, ya. Maka selain dari bertawassul dengan selain dari syarat tersebut, maka itu adalah asyirkum billah. Apa? Syirkum billah, perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum. Oleh karena itu kita mengetahui orang-orang yang meminta kepada orang-orang yang toleh, pelaku syirik, seperti pawang-pawang yang meminta doa agar Allah taala menahan hujan misalnya, ya, atau doa-doa yang permohonan yang lainnya, sementara dia adalah pelaku syirik, bukan orang yang soleh, bukan orang yang menegakkan sholat, menjaga sholatnya. Nah, kemudian permintaan yang dia minta adalah melanggar syariat, ya, melanggar syariat, berdoa, ya, dengan doa syirkiyah, ya, meminta untuk menahan hujan dalam rangka acara tertentu, ya, dengan cara syirik, sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita, maka itu tidak memenuhi syarat tawassul yang syar'iyah. Nah, maka tidak dibenarkan, ya, bertawassul kepada wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia atau wali-wali Allah tetapi mereka tidak berada di tengah-tengah kita. Mereka berada di seberang lautan sana, ya, jauh tempatnya, tidak kelihatan. Maka tidak boleh berdoa melalui mereka. Naam. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, ahli Kufa misalnya, yang tawaf di kuburannya Abdul Qadir Jailani, atau orang-orang Mesir yang tawaf di kuburannya Al-Baydawi, ya, dan lain sebagainya, semua itu syirkum billah, perbuatan syirik terhadap Allah Ta'ala, bahkan syirik besar. Naam. Walhasil barakallahu fikum, pentingnya untuk kita mempelajari tauhid dengan baik dan benar, dengan merujuk kepada sumber-sumber yang jernih, referensi-referensi yang lurus, bukan sumber-sumber yang mengandung penyelewengan terhadap tauhid yang benar. Naam, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, di zaman sekarang sebagian para dai-dai berdakwah di jalan Allah, dikenal namanya, bahkan menjulang, ya, tinggi namanya di seluruh, di tengah-tengah manusia. Namun karena manusia tidak memahami tauhid yang benar, sehingga mereka pun diseru kepada syirik, mereka percaya dan mengamalkannya. Naam. Ya, seperti berdoa di kuburan, ya, membaca Al-Quran di kuburan dan lain sebagainya, itu semua menyelisih sunnah Rasulullah dan tidak sama sekali dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sama sekali dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin, dan tidak pula para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apapun dalil yang mereka sebutkan, nah, maka berkisar antara dalil yang palsu, hadis yang palsu atau yang lemah, mungkar dan lain sebagainya, yang mereka tidak merujuk kepada rujukan yang benar, kepada ulama-ulama rabbaniyun. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, ma huwa luzumuddin wal aqidati lil insan, apa itu luzumuddin, yakni komitmen di atas agama Allah dan di atas aqidah untuk manusia. Maka dijawab oleh beliau sambil menunggu salat isya, belum azan, ya. Naam, dijawab oleh Syekh rahimahullahu taala, al insanu mahdudun bi tabi'atihi wa mahdudun bi wadhifatihi li rabbil alamin. Wadhifatul ibadati fil ardh li tahqiqi jami'i ma'anil ibadati lillah wa huwa bi fitratihi la yardha an yabqa kadharatin dha'i'atin an yabqa kadhurratin dha'i'atin ta'iha falidhalika labudda min aqidatin rabbaniyah tufassiru lahu ma hawlahu wa tuhaddidu lahu makanah wa tadbitu wadhifatahu wa turassim lahu at-tariqal mustaqim al-musila lis-sa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka manusia mereka dibatasi dengan karakter tabiahnya dan dengan tugas-tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, maksudnya Allah Ta'ala menciptakan karakter tabiah manusia, naam, itu condong, ya, kepada Allah Ta'ala, yakni maksudnya kepada tauhid. Yang diinginkan di sini tabiah adalah fitrah oleh Syekh rahimahullah, bahwa manusia ini memiliki fitrah, difitrahkan oleh Allah Ta'ala, ya, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas ibadah di muka bumi ini adalah bagaimana seluruh makhluk mewujudkan makna ibadah itu semurni-murninya. Dan inilah yang disebut dengan fitrah, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, adalah fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Naam. La yardu an yabqa kadzurratin dha'iyah. Tidak boleh seorang manusia ridho untuk dia menetap di bumi ini seperti semut yang lalai, semut yang kehilangan jejak. Naam, yakni tidak terarah, tidak jelas tujuan hidupnya. Maka tidak boleh seorang manusia ridho dengan keadaan seperti itu. Falidzalika la budda min aqidatin rabbaniyah. Dengan sebab itu diwajibkan baginya untuk memahami aqidah rabbaniyah, yakni tauhid, yang tufassiru lahu ma haulahu. Dengan aqidah rabbaniyah itu dia mengetahui apa yang di sekitarnya. Dia bisa mengetahui di mana tempat tujuannya yang semestinya, di mana dia harus menetap. Naam, apa tugas hidupnya? Dan dia bisa mengetahui gambaran jalan yang lurus yang bisa menyampaikan dirinya kepada kehidupan yang bahagia di dunia wal ukhrawiyah. Naam, wa hadhihi al-aqidatu hiya nurus safi bima yatafarra'u anha min ahkamin wa tashri'in litudbita sulukal insan. Inilah akidah yang benar, yang merupakan cahaya yang murni, yang jernih, yang terpancarkan cabang-cabangnya darinya berupa hukum-hukum dan syariat-syariat yang lain, yang sehingga seorang manusia hamba Allah Ta'ala akan menentu perjalanan hidupnya. Jelas. Wanusiluhu ilal amni wal istiqrar. Dan dia akan sampai kepada tujuan yang aman dan istiqrar, yang mantap, yang kokoh. Fihal huda wan nur. Padanya terdapat petunjuk dan cahaya. Wal fawzu wan najah. Kemenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha wa nahnu lahu abidun. Sibghatullah, sibgha artinya celupan, ya, celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa man ahsanu minallahi sibgha, siapakah yang paling baik sibghahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu lahu abidun, dan kita semua kepada Allah benar-benar memurnikan ibadah. Naam, barakallahu fikum. Sibgha disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam tafsirnya rahimahullah, bahwasanya sibgha ini celupan, ibaratnya seperti celupan yang mewarnai sebuah pakaian, ya, yang pakaian itu terwarnai dengan sibgha tersebut, ya, kalau biasa kita namakan wantex, ya, pewarna. Nah, itu sibghah. Ketika dia mengenai sebuah pakaian, maka pakaian itu, warna itu menyatu dengan pakaian tersebut, ya, dan tidak meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika memberikan hidayah kepada seorang hambanya, hidayatut tauhid, mengenal tauhid dengan benar, maka ibaratnya seperti sibghah. Ya. Seperti sibghah yang selalu bersama dengan dirinya, yang menemani dia, yang mengantarkan dia kepada jalan yang benar. Demikian barakallahu fikum. Maka tidak ada yang lebih baik daripada sibghahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan memurnikan segala bentuk ibadah hanya kepadanya Jalla wa Ala. Wallahu Ta'ala a'lamu bisawab. Demikian barakallahu fikum. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.